biasa. Diriku ditinggalkan, diacuhkan dan dicampakkan oleh orang yang kucinta. Menyakitkan, tapi tak kurasakan. Kupasrahkan semua pada Tuhan yang telah mengatur semua jalanku dan juga jodohku. Dimanapun, kapanpun itu, karena ku selalu sungguh, selalu sangat, selalu tetap, selalu santai, santai. Jodohnya akan kemana? Karena ku selalu sungguh, selalu sangat, selalu tetap, selalu santai, santai. Ku yakin Tuhan berikan kejohan. Memang sakit hidup tanpa cinta. Inginkan lelaki, yeah. Karena hatiku sedang makan derita. Ku butuh seseorang sebagai P3K. Bila nanti sudah aku dapatkan seseorang paling sempurna, pastikan selalu ku jaga. Karena Tuhan telah menitipkan seseorang paling terbaik sama arungmu, jalanku dan juga jodohku. Dimanapun, kapanpun itu, karena ku selalu sungguh, selalu sangat, selalu tetap, selalu santai, santai. Jodohnya akan kemana? Karena ku selalu sungguh, selalu sangat, selalu tetap, cinta masa bodoh. Biar ku sendiri tapi memang macam mendo. Ku tak buru-buru untuk soal jodoh. Ku butuh manis hubungan bukan asam kayak mango, mango. Takkan lari gunung ku kejar kalau udah jodoh. Takkan kabur kau kan pulang.